Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في دين عزكم الله kembali kita di dalam pembahasan kitab تفسير القرآن العظيم yang ditulis oleh al-imam al-hafid al-mufassir al-mu'arrikh Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa fathahallahu lahu jannatahu wa qaddasallahu lahu ruha. Di mana beliau kemarin telah membahas membawakan riwayat mengenai pengumpulan mushaf dan sebab-sebabnya. Di mana ketika terjadi banyak peperangan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengusulkan, karena ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Qur'an karena terjadinya banyak peperangan, baik peperangan Ahlu Riddah ya, memerangi orang-orang yang murtad, memerangi Musailamah Al-Kadzdzab dengan 100 ribu pasukannya, dan ketika itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 13 ribu dikurangi 10 ribu karena yang 10 ribu orang Arab, orang Badui, dan dari kalangan sahabat hanya 3 ribu. Maka hakikatnya para sahabat yang berjumlah 3 ribu ini melawan orang-orang murtad yang berjumlah 100 ribu. Maka yang gugur syahid dari kalangan sahabat 500 orang dan berhasil mengalahkan, memporak-porandakan ya barisan pasukan orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab di dalam pertempuran Yaumul Yamamah di Hadiqatul Muta. Ya. Di mana terjadi pertempuran yang sangat sengit sampai terbunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Dan sebagian pengikutnya kemudian rujuk kembali masuk Islam, dan sebagian lagi ya, atau banyak dari kalangan orang-orang murtad tersebut mati dan tewas ya, terpenggal oleh pedang-pedangnya para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Maka ketika pada zaman Utsman bin Affan terjadi kembali permasalahan yang ada, yaitu mulai berkurangnya kembali para sahabat yang menghafal Al-Quran dan mulai banyaknya orang-orang yang masuk Islam dan mereka membaca Quran dengan dialeknya masing-masing. Dikatakan oleh Ali bin Katsir rahimahullah dalam mukaddimahnya, wa kana sabab fi hadza Hudzaifah bin al-Yaman fa innahu lamma kana ghaziyan fi fathi Armeniyah wa Azerbaijan, yaitu ketika sahabat Hudzaifah bin al-Yaman Beliau seorang sahabat yang mulia, ahli dalam Quran. Ketika itu ikut dalam pertempuran melawan untuk membuka, menyebarkan Islam di wilayah Armenia dan Azerbaijan. Ya, Azerbaijan ini kalau sekarang Azerbaijan. Ya, Azerbaijan, Armenia itu tetangganya. Sebelah timur laut dari Turki, sebelah utara dari Irak, Iran, ya, di jajaran pegunungan Georgia. Ya, hampir masuk dalam wilayah Rusia. Dan ketika dibukanya, ya, pembukaan negeri Azerbaijan dan Armenia, wa kana qad istama'a hunaka ahlu Syam wal Iraq, di mana ketika itu berkumpul di sana orang Syam, orang Irak. Wa ja'ala Hudzaifah yasma'u minhum qira'atin 'ala hurufin syatta, maka Hudzaifah dari Yaman mendengar bacaan-bacaan dengan dialek yang beraneka ragam. Wa ra'a minhum ikhtilafan wa iftiraqan, dan beliau melihat di kalangan mereka ada perbedaan dan perpecahan. Ini baru dua dialek, ya, Ahlus Syam wa Ahlul Iraq. Bagaimana kalau Indonesia? Lebih-lebih lagi. Sehingga kalaulah Al-Quran ini tidak diturunkan dengan bahasa Arab, maka banyak sekali orang-orang di dunia ini tidak bisa memahami Al-Quran tadi. Dan akan terjadi ikhtilaf yang sangat banyak. Yang Sundanya dengan logat Sundanya, yang Jawanya dengan logat Jawanya. Belum lagi masing-masing dari Jawa dan Sunda memiliki suku-suku kecil yang sangat banyak. Dan kalau ini dibiarkan akan terjadi ikhtilafan wa iftiraqan, perbedaan dan perpecahan. Falamma raja'a ila Utsman a'lamahu wa qala li Utsman, maka ketika Hudzaifah bin Yaman kembali ke Madinah ke Utsman bin Affan, beliau menceritakannya dan berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, adrik hadhihi al-umma qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahudi wan nasara. Ketahuilah, perhatikanlah wahai Amirul Mukminin terhadap umat ini, sebelum mereka berpecah belah di dalam Alkitab, di dalam kitab sucinya, seperti berpecah belahnya orang Yahudi dan Nasrani. Wa dzalika anna al-yahuda wan nasara mukhtalifuna fima bi aydihim min al-kutub. Dikarenakan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka berbeda-beda dan berpecah-pecah, ya, mengenai apa yang di hadapan mereka dari kitab-kitab suci mereka. Fal yahudu bi aydihim nuskhatun min at-Taurat, maka orang Yahudi memiliki beberapa teks-teks dari Taurat. Wasamirah yukhalifuna fi albani katsiratin wa ma'ani aydan, maka Yahudi Samirah mereka menyelisihi Yahudi yang lainnya di dalam lafaz dan di dalam makna. Walaysa fi Taurati Samirah harful hamzah wala harful ya, dan di dalam, ya, Taurat yang dipegang oleh Samirah, Samiri yaitu orang Yahudi yang melanglang buana keluar dari lingkup mereka. Kalau Yahudi Bani Israel yang mereka berkumpul memiliki satu nuskhah ketika itu, maka Samirah Yahudi yang melalang buana memiliki berbagai macam naskah-naskah dengan berbeda-beda maknanya dan tulisannya. Dan Taurat yang dipegang oleh kaum Samirah tidak ada huruf ya-nya dan tidak ada huruf hamzah. Tidak ada huruf hamzahnya, tidak ada huruf ya-nya. Wan Nasara aydan, demikian juga orang-orang Nasrani, bi aydihim Tauratun yusammunahu al-Atiqah. Di mana pula orang Nasrani mereka memegang Taurat. Nasrani kitabnya Injil, tetapi mereka juga memegang Taurat karena dinamakan apa? Perjanjian, perjanjian lama. Kalau Injilnya perjanjian baru, jadi mereka pegang Taurat. Tetapi dengan Taurat yang berbeda dengan Tauratnya Yahudi yang berkumpul, dan dengan berbeda dengan Tauratnya yang dipegang oleh Samirah. Wa ammal anajil alladhi ba'idin nasara, adapun Injil-Injil itu sendiri yang dipegang oleh kaum Nasrani fa'arba'ah, maka secara garis besar ketiga itu terpecah menjadi empat. Injilu Muqus, Murqus, Injil Murqus, wa Injilu Luqa, Injil Luqa yang kedua. Kemudian yang ketiga Injilu Matta, dan yang keempat Injilu Yuhanna. Yuhanna. Kita ulangi. Yang pertama Injil Murqus, yang kedua Injil Luqa, yang ketiga Injil Matta, yang keempat Injil Yuhanna. Wahiyya mukhtalifatun ayodan ikhtilafan kathiran, di mana masing-masing dari Injil tersebut ya terjadi berbagai macam perbedaan dan perselisihan yang sangat banyak. Wahadihil anajil al-arba'ah kullu minha latiful hajam minha ma huwa qaribun min arba'i ashra waraqah bi khatti mutawassit, di mana masing-masing dari Injil tersebut pun masing-masing pengikutnya tidak sempurna dalam memegangnya. Ada yang cuma memegang kurang lebih 14 lembar dengan tulisan yang sedang-sedang saja. Ya, jadi tidak banyak sekali, cuma 14 lembar dengan tulisan tangan yang sedang, tidak kecil, terlalu tidak pula terlalu besar. Yang menunjukkan berarti kurangnya sangat banyak sekali. Wa minha ma huwa akbar min dhalik imma bin nafsi aw imma bi dha'fi. Dan di antaranya pula ada yang Injilnya banyak sekali. Ya. Bisa dua kali lipatnya, bisa berlipat-lipatnya. Padahal kalau antum lihat Injil sekarang tidak kalah tebal dengan terjemahan Al-Qur'an, tebal sekali. Bisa dua kali lipat dari apa namanya? Mushaf yang diterjemahkan oleh Departemen Agama. Berarti kan sudah luar biasa perubahan yang mereka adakan di dalam kitab Injil tersebut. Wa madmunaha siratu Isa wa ayami wa ahkami wa kalami, di mana digandung di dalamnya perjalanan hidup Nabi Isa, hari-hari kehidupan beliau, hukum-hukum beliau, kalam-kalam beliau. Wa fihi syai'un qalilun mimma yad'una annahu kalamullah, dan di dalamnya sedikit sekali ya dari kalamullah yang masih disangka-sangka itu adalah kalamullah, karena berbeda versinya, berbeda-beda. Wa hiya ma hadza mukhtalifatun, bersamaan dengan ini pula beraneka ragam, berbeda-beda versi ceritanya, berbeda-beda versi hukumnya, berbeda-beda versi kalamullahnya, berbeda-beda. Wa kadzalika at-Taurah ma ma fiha min at-tahrif wa at-tabdil, demikian pula kitab Taurat yang dipegang oleh Yahudi, baik Yahudi yang berkumpul ataupun Yahudi Samirah, ataupun Taurat yang dipegang oleh orang Nasrani, maka di dalamnya pula terdapat kerancuan, perbedaan dan perselisihan disebabkan oleh at-tahrif wa at-tabdil, perubahan-perubahan dan juga pemindahan-pemindahan dan pergantian-pergantian yang mereka ada-adakan. Summa huma mansukhani ba'da dzalik bi hadhihi syari'ah al-muhammadiyyah al-mutahharah, kemudian keduanya di tengah-tengah sudah beraneka ragam perpecahannya, setelah itu pun dimansukh dengan datangnya syariat Muhammadiyah yang mulia ini, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma qala Hudzaifah li Utsman dzalik afza'ahu wa arsala ila Hudzaifah ummul mu'min ila Hafsah ummul mu'minin an tursila ilayhi bis suhuf alladhi 'indaha mimma jama'ahu syaitan. Oleh karena itulah kemudian Hudzaifah berkata kepada Utsman bin Affan untuk segera mengirim surat kepada Ummul Mukminin Hafsah untuk mengirimkan mushaf yang disimpan oleh Hafsah radhiyallahu anha, yang mushaf tersebut adalah yang diwariskan dari ayahnya, yang dikumpulkan oleh dua syekh yaitu Abu Bakar dan Umar. Liyaktuba dzalik fi mushaf wahid, untuk supaya ditulis dalam satu mushaf saja. Wa yunzilahu ila al-afaq, kemudian ya disalin dan dikirim ke penjuru-penjuru negeri kaum muslimin. ويجمع الناس على قراءته به وترك ما سواه, sehingga manusia pun akan bersepakat di dalam bacaannya dan meninggalkan bacaan-bacaan yang lainnya. Fafa'alat Hafsah wa amara Utsman haula'il arba'ah. Kemudian Hafsah mengirimnya dan Utsman bin Affan memerintahkan empat orang yang ditugaskan oleh Utsman kemarin. Yang pertama adalah Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit ini adalah seorang Ansar dan ada tiga dari kalangan Quraisy. Siapa Quraisy tersebut? Masih ingat? Abdullah bin Zubair. Kemudian Sa'id ibn al-As dan Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Kemudian wa kana kariman jawadan mumdahan. Atau sebelumnya tentang Zaid bin Thabit al-Ansari, ahadu kutabil wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Zaid bin Thabit al-Ansari, seorang sahabat Ansar, beliau adalah salah satu penulis wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau. Ya, semasa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit sudah ditugaskan sebagai penulis wahyu. Wa Abdullah bin Zubair bin al-Awwam al-Qurashi al-Asadi. Dan petugas yang kedua adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair bin al-Awwam al-Qurashi al-Asadi ibnu Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari pembela Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Az-Zubair bin al-Awwam, ya Hawari Rasulullah, pembela setia Rasul sallallahu alaihi wasallam saat senang dan saat susah. Wa kana kariman jawadan mumdahan. Dan Sa'id bin kemudian beliau ahadu fuqahail sahabah wa nujabaihim ilman wa amalan wa aslan wa fadlan. Kemudian Abdullah bin Zubair ini adalah salah satu fuqahanya sahabat, orang mulianya, orang tingginya secara ilmu, amalan dan secara keutamaan. Orang mulia. Dan yang ketiga adalah Sa'id bin Al-As, Ibn Sa'id bin Al-As, Ibn Umayyah Al-Qurashi Al-Umawi radhiyallahu anhu. Wa kana kariman jawadan mubdahan. Dan Sa'id bin Al-As, Ibn Sa'id bin Al-As adalah seorang yang mulia, seorang yang dermawan dan seorang yang terpuji. Wa kana ashbahun nas lahjatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'id bin Al-As, Ibn Sa'id bin Al-As, ya, Sa'id bin Al-As, Ibn Sa'id bin Al-As, beliau adalah orang yang paling serupa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi lahjahnya, dari sisi pengucapan dialek berbahasa Arabnya. Sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat fasih lahjah beliau. Dan yang kemudian yang keempat adalah Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham bin Al-Mughirah bin Ibn Abdillah Ibn Umar Ibn Mahzum Al-Qurashi Al-Mahzumi. Mereka berkumpul, faja'a haula innahar yaktubuna al-Qur'an naskha. Mereka kemudian berkumpul dan menulis, menyalin ya Al-Qur'an yang dikirim oleh Hafsah kepada Utsman, di mana Al-Qur'an tersebut yang dikumpulkan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, dengan usulan dari Umar bin Khattab. فقال زيد بن ثابت. Atau sebelumnya, wa idza ikhtalafu fi wad'i al-kitabah ala ayyi lughatin raji'u ila Utsman. Dan apabila mereka berbeda di dalam peletakan penulisan di dalam mushaf tersebut atau perbedaan huruf misalkan, mereka merujuk kepada Utsman bin Affan. Kama ikhtalafu fit tabut ayaktubuna bit ta'a wal ha. Seperti mereka berbeda di dalam pembacaan tabut. Tabut. Ya, faqala Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit mengatakan tabuh dengan ha. Wa qala thalatha al-Qurasyyun innama huwa tabut. Adapun tiga orang Quraisy, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, ya, dan juga Abdurrahman bin Al-Harith, mengatakan yang yang mereka dengar dari Rasul adalah tabut. Fatarafa'u ila Utsman, kemudian diangkat permasalahan tersebut kepada Utsman, maka Utsman mengatakan uktubuhu bi lughati Quraisy, maka tulislah dengan bahasanya orang Quraisy, dengan dialeknya orang Quraisy. Fa innal Qur'an nazala bi lughatihim, dikarenakan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dengan lughahnya mereka. Wa kana Utsman wallahu a'lam rattaba as-suwar fil mushaf, dan kata Al-Imam Al-Ghazir dan Utsman bin Affan lah yang mentertibkan surat-surat di dalam mushaf, ya, mentertibkan. Qaddama as-sab'a tiwal wa sanna bil mi'in, ya, beliau yang menaruh Al-Fatihah di depan, kemudian 7 yang panjang-panjang, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, seterusnya sampai 7. Kemudian setelah 7 surat yang panjang-panjang tadi, sanna bil mi'in, ya, pada juz-juz, kalau kita lihat juz-juz belasan, itu kurang lebih jumlahnya 200-an ayatnya. Ya, jadi yang ayat-ayat surat-surat yang panjang, ya, sab'ut tuwal, kemudian juz yang belasan, itu yang jumlahnya sekitar 200-an. Ini Utsman bin Affan yang mentertibkannya, yang mentertibkannya. Jadi Al-Fatihah, setelah itu Al-Baqarah, setelah itu Al-Imran dan seterusnya. Ya. Maka itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Jarir At-Tabari min hadits ghairi wahid min al-a'immah al-kibar. Dari hadis bukan hanya satu dari imam-imam besar, An-Nawaw al-A'rabi, An-Yazid al-Farisi, An Ibn Abbas. Qala, Ibn Abbas mengatakan, qultu li Utsman bin Affan, aku berkata kepada Utsman bin Affan, ma hamalakum an 'amadtum ila al-anfal wa hiya min al-mathani wa ila al-bara'ah wa hiya min al-mi'in? Kenapa engkau, ya, yang membuat engkau menyengajakan, ya, menaruh surah Al-Anfal di antara surat-surat Mathani dan Bara'ah, dalam keadaan Bara'ah kurang lebih mi'in, ya, mi'in adalah 200-an. Ya, faqara'tum bainaha wa lam yaktub bainaha satar, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Engkau menuliskan dan menggabungkan dua surat ini, surat Al-Anfal dengan surah Bara'ah, digabungkan, kemudian kenapa engkau tidak tulis bismillahirrahmanirrahim untuk membatasinya? Wa wada'tumuha fi sab'i tiwal. Ya, kalian pun meletakkannya di 7 yang panjang-panjang. Ma hamalakum dzalik? Apa yang membuat engkau melakukan ini? Faqala Utsman, maka Utsman bin Affan mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma ya'ti alaihi az-zaman wa huwa yanzilu alaihi as-suwar dzawatul 'adad. Dulu Rasulullah SAW ketika di suatu zaman kehidupan beliau, turun atas beliau beberapa surat yang memiliki ayat yang panjang-panjang. Wa kana idza nazala alaihi syai' da'a ba'dha ma kana yaktub. Maka ketika turun atas beliau sedikit demi sedikit, beliau memanggil petugas-petugas penulis wahyu dan mengatakan, "Dha'u ha'ula'il ayati suwari fi surati allati yudhkaru fiha kadha wa kadha." Letakkanlah ayat-ayat ini pada surat yang disebutkan ini dan ini. Fa idza unzilat alaihi al-ayat fa yaqul, ketika turun ayat yang lain, Rasul mengatakan lagi, "Dha'u hadhihi al-ayat fi surati allati yudhkaru fiha kadha wa kadha." Ya. Letakkanlah ayat-ayat ini pada surat yang disebutkan ini dan itu. Wa kanat al-anfal min awwali ma nazala bil Madinah. Dan Al-Anfal adalah di antara surat yang awal-awal turun di Madinah, wa kana bara'a min akhir Al-Qur'an, dan bara'ah adalah di antara akhir-akhir daripada Al-Qur'an. Ya. Wa hasibtu annaha minha. Dan aku sangka atau aku mengira itu adalah wahyu, ya. Wa qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin lana annaha minha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan tidak terjelaskan bagi kita dari surat-surat tersebut. Fa min ajli dhalik qaramtu bainahuma wa lam aktub bainahuma satar bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itulah aku ya iringkan keduanya dan tidak ditulis bismillahirrahmanirrahim. Fawadhtuha fi sab'i thiwal. Oleh karena itulah aku letakkan dua surat ini di dalam tujuh yang panjang-panjang. Ini adalah alasan Utsman bin Affan menaruh surah Al-Anfal dan Al-Bara'ah itu bersambung tanpa ditulis bismillahirrahmanirrahim. Fa fuhima min hadzal hadits anna tartib al-ayat was-suwar amru tawqifi mutalaqqan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terpahami dari hadis ini bahwasanya penertiban ayat itu ayat 1, 2, 3 sampai selesai. Dan peletakan ayat tersebut dalam surat apa, ini adalah tauqifi ya, yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yaitu wahyu. Sehingga kita tidak boleh bacanya, ya, baca Al-Fatihah ayat 3 dulu, baru 1, tidak boleh. Harus 1 sampai selesai, ya. Karena ini tauqifi. Amma tartibus suwar fa min Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Adapun urutan ya surat dengan surat yang lainnya ini adalah sunnahnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ya, dari beliau yang menertibkannya. Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya sampai 114 surat diurutkan oleh beliau. Tetapi penamaan atau pemberian ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya di dalam surat ini, di dalam surat itu, itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengaturnya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, "Wa li hadza laisa li ahadin an yaqra' al-Qur'an illa murattaba." Oleh karena itu, tidak boleh seorang pun membaca Qur'an kecuali dengan tertib. Ayat 1, lanjut ayat 2, lanjut ayat 3 dan seterusnya. Wa innaka sahu akhta'a khata'an kabiran. Dan kalaulah dia mengacaknya, maka dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Sangat besar. Amma tartibus suwar fa mustahabun iqtida'an bi Utsman. Adapun mengurutkan surat, ya, kita membaca misalkan Al-Ikhlas, ya, kemudian setelah itu Al-Falaq, kemudian An-Nas, diurutkan, maka itu adalah mustahab sunnah mengikuti sunnahnya Utsman bin Affan. Wal aula idza qara'a yaqra'a mutawaliyan kama qara'a alaihi salatu wassalam. Dan lebih utama lagi engkau membacanya ya dengan mutawalian, yaitu secara urut ya, sebagaimana Rasulullah SAW pun membacanya. Salah satu contohnya beliau membaca fi salatil jum'ah bi suratil jum'ah wal munafiqin. Beliau ketika salat jum'ah membaca surah al-jum'ah dan surah al-munafiqin pada rakaat yang kedua. Wa taratan bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Dan terkadang beliau membaca Al-A'la dan terkadang beliau dan ayat kedua rakaat keduanya beliau membaca Al-Ghasyiyah. Wa in farraqa jaza, walaupun kalau kita ya suratnya tidak tertib pun diperbolehkan. Ya, kama sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'id bi qaf wa qarabatis sa'ah. Ya. Sebagaimana telah sahih dari Rasulullah, beliau membaca dalam salat Id dengan bacaan qaf. Ya, qaf. Kemudian pada rakaat yang keduanya dengan iqtarabatis sa'ah. Ya. Ini adalah dua surat yang agak jauh ya. Tetapi beliau baca pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua. Rawahu Muslim an Abi Waqid. Ya, diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abi Waqid. Wa fi sahihain dan dalam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati subhi yawm al-jum'ah alif lam mim sajda wa hal ataka 'ala al-insan. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membaca dalam salat subuh pada hari Jumat dengan surah alif lam mim as-sajda dan al-insan, hal ata ala al-insan, ya surat hal ata ala al-insan. Wa in qaddama ba'd as-suwar ala ba'd jaz ayda, kalau mendahulukan sebagian surat yang diakhirkan ini juga boleh, ya. Wa qad ra'a Hudzaifah, sebagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara al-Baqarah thumma Nisa thumma Ala Imran, sebagaimana Rasulullah pernah membaca Al-Baqarah kemudian An-Nisa, setelah itu Ali Imran. Biasanya kan kita melihat mushaf Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Jadi kalau kita mau balik juga tidak mengapa. Wa qara'a Umar fil fajr bi salati an-Nahl thumma bi Yusuf. Dan juga Umar bin Khattab pernah mengimami salat fajr dengan membaca surat An-Nahl dan surah Yusuf. Panjang ya? Panjang kan ini? Panjang ya. Umar bin Khattab salat subuh, salat fajar, salat subuh waktunya pendek, membaca pada rakaat pertama surat An-Nahl, kemudian surah Yusuf. Ini luar biasa. Selesainya jam berapa kurang lebih? Inilah ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena itu terkadang kita itu sesekali dibiasakan dengan bacaan yang panjang. Ya. Sesekali saja. Karena biasanya kita lebih senang yang pendek-pendek. Ya. Surat Yusuf misalkan baru mungkin sampai berakhirnya kisah Nabi Yusuf di penjara. Itu kan kurang lebih 1/4 juz ya. Dibuat mengimami sholat tarawih. Itu aja kayaknya lama banget. Lama banget. Ih, sholatnya panjang banget nih. Padahal yang dibaca cuma 1/4 juz. Yaitu 1/3 dari surat Yusuf. Bagaimana kalau surat Yusuf ini dibaca dalam satu rokaat di sholat subuh. Ayat rokaat pertamanya surat An-Nahl. Ya. Tentunya akan ribut ini. Allahul musta'an. Oleh karena itu pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu bagi kita ikhwan fillah azakumullah, dan memang terkadang walaupun tidak terus-menerus karena memang yang sunnah yang kita jalankan untuk mengimami kaum muslimin itu yang sedang, ya, dengan sabihi isma rabbikal a'la, al-ghasyiyah, ya, ketika salat isya atau ketika salat maghrib dengan yang pendek-pendek lagi. Tetapi terkadang Rasulullah pun atau para sahabat pun mengimami dengan ya bacaan yang panjang, khususnya ketika salat isya dan salat subuh. Adapun salat maghrib tetap disunnahkan yang pendek-pendek. Itu dalam surat-surat kisah mufassal, yaitu setengah juz terakhir dari juz amma, yaitu surat-surat pendek yang memang disunahkan kita untuk banyak-banyak membaca itu ketika sholat maghrib. Kemudian summa inna Utsman raddan mushaf ila Hafsah, setelah selesai ini disalin mushaf tersebut, disalin selesai, dikembalikan kepada Hafsah ummul mukminin. Falam yazal 'indaha hatta arsala ilayha Marwan ibn al-Hakam yatlubuhu falam tu'tihi hatta matat. Dan dipegang oleh Hafsah terus sampai suatu ketika pernah mau diminta oleh Marwan ibn al-Hakam tetapi tidak diberikan sampai meninggal dunia. Fa akhadaha min Abdullah ibn Umar, kemudian diambilah oleh Abdullah bin Umar, yaitu saudara dari Hafsah ummul mukminin, sahabat yang mulia. Faharrakaha li alla yakuna fiha syai'an yuqalibul masahib allati naffadaha Utsman ila al-afaq. Kemudian Abdullah bin Umar membakar mushaf tersebut. Kenapa tujuan membakarnya? Ya, bukan membakar penghinaan, tetapi membakar dalam rangka memuliakan, supaya tidak menyelisihi mushaf yang sudah ditetapkan oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah dan sudah dibagi ke penjuru negeri kaum muslimin. Mushafan ila ahli Makkah, satu mushaf dikirim ke Makkah. Mushafan ila al-Basrah, satu mushaf dikirim ke Basrah. Wa akhar ila al-Kufa, wa akhar ila al-Syam, wa akhar ila al-Yaman, wa akhar ila al-Bahrain. Kemudian diberikan ke orang Kufa, orang Syam, orang Yaman, orang Bahrain. Wa taraka indaha ahli Madinah mushafan, dan penduduk Madinah meninggalkan satu mushaf di situ. Berarti ada berapa mushaf nih? Dihitung. Satu, dikirim ke Makkah. Yang kedua, ke Basrah. Yang ketiga, ke Kufah. Yang keempat, ke Syam. Yang kelima, ke Yaman. Yang keenam, Bahrain. Ke Bahrain. Berarti ada berapa? Ada berapa? Keenam tadi. Satunya ditinggal di Madinah. Satunya ditinggal di Madinah. Yang dibagi ke Athaq adalah 6 mushaf. Rawahu Abu Bakar ibn Abi Dawud an Abi Hatim as-Sijistani samahu yaqul. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Bakar ibn Abi Dawud dari Abi Hatim as-Sijistani yang mengatakan yang serupa dengan ini. Ya. Wassaha al-Qurtubi annahu innama nafadha ila al-Athaq arba'ata mashahif. Adapun pendapat Al-Imam Qurtubi dalam Jami' Al-Ahkamil Quran, beliau berpendapat mushaf yang dibagi keluar Madinah cuma 4. Wa hadha gharib, ini pendapat yang bersendirian. Ya, jadi yang memang masyhur adalah 6 mushaf yang dibagi keluar Madinah, satu mushaf yang ditinggalkan di Madinah. Wa amara biha 'ada dhalik min masahibin nas ay yuhriqa li alla yahtalifa qira'atun nas fi adha. Dan kemudian setelah ada mushaf induk tadi, satu mushaf di Madinah dan 6 mushaf dikirim ke berbagai negeri, maka diperintahkan kepada manusia untuk membakar mushaf-mushaf yang lainnya. Waqad wafaqahu sahabat fi 'asrihi 'ala dzalik wa lam yunkirhu ahadun minhum. Dan semua sahabat menyemakatinya, mensepakati ya ijtihad atau sunnah daripada Utsman bin Affan, dan tidak diingkari satupun dari kalangan sahabat. Adapun salah satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman. Maka dibahas oleh para ulama, beliau rujuk. Awalnya beliau menolak, tetapi kemudian setelah mendapatkan nasihat dari berbagai sahabat, beliau rujuk, ya, dan beliau menyimpan sendiri mushaf beliau. Dan terkenal beliau adalah mushafnya memang berbeda. Beliau punya mushaf Ibnu Mas'ud yang terkenal, ya, bahkan beliau tidak menuliskan Al-Fatihah di dalam apa? Di dalam mushafnya. Kenapa? Sudah dihafal, jadi enggak usah ditulis. Gitu. Bukannya tidak ada, aslinya ada tetapi tidak ditulis. Kenapa? Supaya apa? Karena sudah dihafal oleh kaum muslimin. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, inilah sehingga ketika ini sudah menjadi kesepakatan, ya, qaulu sahabah wa fi'lu sahabah idlam yukhalifu ghairuh, ya, fa huwa hujjah. Maka perkataan sahabat atau fi'il sahabat, perbuatan sahabat yang sahabat lain masih ada dan tidak diingkari, maka menjadi hujjah bagi yang lainnya dan orang setelahnya. Sehingga mushaf Utsman ini adalah hujjah, ya, mushaf induk yang tidak boleh diselisihi. Adapun mushaf dengan qiraah-qiraah yang lain, maka itu hanya untuk memudahkan bagi penuntut ilmu, karena nanti akan diterangkan Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf. Kita akan bahas insyaallah taala. Kemudian وقال أبو داود الطيالسي وابن مهدي وغندر dan berkata Abu Dawud al-Tayalisi, Ibn Mahdi dan Gundar, an Syu'bah, an Alqamah ibn Marzat, an Rajulin, an Suwaid ibn Ghaflah, qala ani hina haraka Uthman al-Mushaf. Ya. Berkata Ali bin Abi Talib, ketika Uthman membakar mushaf-mushaf yang ada, beliau mengatakan, law lam yasna'hu, huwa lasana'tuhu. Kalaulah beliau, Uthman bin Affan, tidak melakukannya, tidak membakarnya, sungguh aku yang akan membakarnya nanti. Ya, pada, ya, artinya ketika beliau menjadi khalifah, dan tidak ada yang menyelisihi dari kalangan sahabat tentang perkara ini. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui tentang dikumpulkannya mushaf. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya, musnad yang ma'ruf, musnadnya siapa? Musnad Imam Ahmad. Nah, ini ada musnad Abu Dawud At-Tayalisi. Beliau mengatakan haddatsana Ishaq ibn Ibrahim As-Sawwaq qala haddatsana Yahya ibn Katsir قال حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي قال سمعت غنيم قيس المازني قال قرأت القرآن على الحرفين جميعا. غنيم بن قيس المازني beliau mengatakan aku membaca Quran dengan dua huruf. Wallahi ma yasurruni anna Uthman lam yaqnud al-mushaf wa annahu waladun li kulli muslim kullama asbaha ghulam wa asbaha lahu mithlu malahu. Demi Allah, sungguh menggembirakanku apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman. Kalaulah tidak dilakukan, maka setiap bayi yang dilahirkan oleh keluarga muslim, mereka akan membaca Quran dengan bahasanya masing-masing. Law lam yaktub Utsman al-mushafa la tabiqa an-nasu yaqra'una syi'ara. Kalaulah Utsman bin Affan tidak menulis mushaf, tidak mengumpulkan mushaf Utsmani dan tidak membakar yang lainnya, tentunya nanti manusia akan membaca Quran seperti membaca syair. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya jangan membaca Al-Quran dengan nada-nada yang menyerupai syair. Ya. Apalagi syair-syair maksiat, lagu-lagu. Ya. Karena ya dia hafal sebagian Al-Quran, dia juga hobinya nasyid. Kemudian ya, lantunan Qurannya seperti nasyid. Maka yang seperti ini tidak disukai oleh para ya, para ulama salaf. Ya. Adapun makna malam yatahanna bil Quran falaisa minna, barang siapa yang tidak yatahanna bil Quran, yaitu melantunkan Quran, barang siapa yang tidak melantunkan Quran, memperbaguskan suaranya saat membaca Quran, bukan golongan kami. Maka pelantunannya itu jangan sampai mirip dengan syair-syairnya Ahlul Ma'asi. Syair-syair biasa saja ini tidak disukai, apalagi syair-syairnya Ahlul Ma'asi, lagu-lagu, musik-musik, kemudian wah ini nadanya bagus nih. Akhirnya dia memaksakan bacaan Qur'annya mengikuti liukan-liukan daripada bacaan tersebut. Oleh karena itu, kalau kita dapati saudara kita yang menghafal Qur'an sering mendengarkan murattal-murattal yang qari'nya tersebut lenggak-lenggoknya seperti nasyid, maka dia akan meninggalkan kebanyakan hukum-hukum tajwidnya akan terluput. Oleh karena itu, kita nasihatkan kepada antum jami'an untuk membiasakan ya mendengarkan murattal dari qari-qari yang bacaannya memang bagus, tartil, mujawwad. Ya. Nanti kalau kita sudah terbiasa mendengarkan bacaan yang tartil, bacaan yang bagus, nanti kita akan memiliki dialek sendiri, akan memiliki ciri khas sendiri dalam melantunkan Al-Qur'an. Bukan dialek sendiri, kalau dialek harus Arab. Tetapi kita akan punya ciri masing-masing, ya, yang Allah anugerahkan kepada kita masing-masingnya dari suara yang bagus, karena suara yang bagus dan apa lantunan yang bagus itu adalah fadilah dari Allah. Terkadang belum tentu ya orang yang ahlu tajwid suaranya bagus, belum tentu. Betapa banyak ya guru-guru qiraah bahkan dia memulai ijaz, memiliki ijazah kira'ah sab'ah mutawatirah atau bahkan kira'ah ashra mutawatirah, baik dengan jalur yang ifradi, yang sendiri-sendiri, ataupun dengan jalur yang bersama-sama dibacanya bareng. Ya, itu kalau kita perhatikan suaranya, lantunannya tidak apa meliuk-liuk, bahkan yang diperhatikan adalah tartilnya dan mujawadnya. Sehingga kita nasihatkan seperti itu untuk ana dan antum jami'an lebih memperhatikan ya firman Allah Ta'ala, waratil Qur'ana tartil tartila, dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya tartil ya, ahkamnya ya, ahkam zahirnya itu tajwid, dan ahkam dari yang diinginkannya, dari hukum-hukum halal haramnya dan seterusnya. Wallahu ta'alam. Tafadhalikum dengan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kemudian waqad ruwiya anna Aliyan arada yajma' al-Qur'an ba'da Rasulillah murattaban bihasbi nuzulihi awwalan fa awwalan. Diriwayatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ya menginginkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an setelah Rasulullah meninggal dengan tertib sesuai dengan turunnya. Jadi sesuai dengan asbabun nuzulnya. Ya. Pertama demi pertama. Ya, akan tetapi ya, riwayat ini sebagaimana memakai lafaz ruwiya sehingga kata Imam Al-Katsir wa fi dzalika nadhrun, perlu diteliti kembali. Fal masyhur, yang masyhur ya, beliau adalah awwalu man wada'a ilman nahwi. Justru beliaulah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu. Bukan yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Yang pertama kali adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ya, yang berbentuk mushaf adalah Utsman ibn Affan. Adapun sahabat Ali, justru yang masyhur kata Al-Imam Al-Kathir adalah awwalu man wada'a ilman nahwi, yaitu pertama kali yang meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu. Ya. Fima rawahu anhu Abu Al-Aswad Ibn Amr Ad-Du'ali, sebagaimana diriwayatkan darinya oleh Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Walaupun ini dari sisi sanadnya ya pun wallahu ta'ala a'lam. Tetapi terkadang begini, dalam permasalahan seperti ini terkadang cukup dengan kemasyhuran. Cukup dengan kemasyhuran ya. Dikarenakan tidak terkait tentang ahkam, sehingga cukup dengan yang masyhur, yang terkenal ya, dari semenjak ulama dulu sampai sekarang, bahwasanya yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib ya, dengan apa namanya, yang turun ke lapangan adalah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali ya, ini yang masyhur, sehingga dicukupkan dengan pendapat masyhur. Terkadang kita seperti ini. Dikatakan oleh Imam Ahmad, thalathatun la isnada lahu, ada tiga hal yang kita tidak perlu ada sanadnya. Yang pertama adalah siar ya, cerita-cerita biografi-biografi, termasuk ini biografi fulan, biografi alan, kisah kehidupan imam fulan, imam alan, itu terkadang kita enggak perlu sanad, cukup dengan kemasyhuran ya daripada kisah tersebut selama tidak menyelisihi kaidah-kaidah yang sahih. Kemudian yang kedua adalah maghazi, kisah-kisah pertempuran. Itu pun terkadang para ulama seperti itu. Ya. Kalau kita banyak membaca kitab-kitab sirah, akan banyak penukilan secara masyhur, khususnya kisah-kisah sebelum Islam. Mungkin seperti kisah Abrohah, penyerangan Abrohah ke Ka'bah. Ini kan dari riwayat Ibnu Ishaq. Ya, kalau kita mau tanggung jawabkan secara sanad, mana Ibnu Ishaq? Mungkotiknya banyak sekali. Ya. Sehingga cukup dalam kisah-kisah seperti itu, cukup kisah yang masyhur, kita pun boleh menceritakannya seperti itu. Dan yang kemudian adalah tafsir. Ya. Oleh karena itu, jangan kita kemudian mengatakan ketika membaca kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir itu banyak hadis dhaifnya. Jangan membaca kitab tafsir Mukathir. Padahal para ulama menasihatkan untuk kita membaca kitab ini, tafsir Mukathir. Bahkan untuk kalangan pemula, kita baca tafsir Mukathir. Ya, dikarenakan dikatakan para ulama, tafsir salafi, tafsir seorang salafi adalah tafsir Mukathir. Lalu kenapa ada hadis-hadis dhaif? Diterangkan oleh para ulama. Terkadang para ulama membawakan hadis dhaif untuk menguatkan hadis sahih. atau untuk menafsirkan. Ya. Di mana ucapan ini telah ada pada zaman dulu, ada sanadnya. Dan ucapan zaman dulu itu lebih aslam, selama tidak bertentangan dengan kaidah umum Islam. Oleh karena itu Imam Ahmad lebih senang berpendapat dengan hadis dhaif dibandingkan dengan berpendapat dengan akal sendiri. Kenapa? Hadis dhaif tersebut akan berujung kepada, walaupun dhaif, misalkan hadis marasil al-hasan, riwayat hasan yang langsung diangkat kepada sahabat, maka ujungnya setidaknya ini adalah perkataan Hasan al-Basri, lebih mending daripada kita pendapat dengan pendapat sendiri. Maka Al-Imam Ibnu Katsir terkadang menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, sekali lagi, adalah untuk menyampaikan bahwasanya ulama dulu ada yang menafsirkan ayat ini dan ayat itu dengan hadis ini. Tapi hadisnya dhaif. Tetapi penafsirannya tidak pernah dibantah oleh ulama dahulu. Maka penafsiran yang semakna dengan hadis dhaif tersebut diterima. Ya. Jadi kita jangan istilahnya apa? Su'udzon dulu dengan apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Tetapi kita jangan berlebih-lebihan. Ya, hadis palsu, maudhu, mungkar dimasuk-masukkan, tidak seperti itu. Ya. Bahkan ya, kedhaifan yang satu bisa menguatkan yang sahih, ya, sebagai syahid, atau yang kedua, dhaif tersebut untuk menerangkan ada ulama tafsir yang berpendapat dengan pendapat seperti itu, tapi hadisnya dhaif. Ya. Tetapi penafsirannya tidak diingkari oleh ulama dulu. Ini penting. Ya. Berbeda dengan kesimpulan ahkam ya. Berbeda. Ya. Sehingga perlu kita perincikan tentang masalah ini. Kemudian berkata Al-Imam Nukasir rahimahullah, ثم أخذه الناس على أبي الأسود فوسعه ووضحوه وصار علما مستقلا. Kemudian setelah secara masyhur bahwasanya yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, beliaulah yang pertama kali membagikan kalam menjadi isim, fi'il dan huruf. Jadi adanya ya wa aqsamuhu salasatun, begitu ya. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, ini secara masyhur sahabat Ali atau Abu Aswad ad-Du'alilah yang pertama kali membagi daripada pembagian tiga itu. Kemudian setelah terbagi diambil oleh manusia, wawassa'uhu wawaddahuhu. Kemudian manusia setelahnya semakin memperluas pembahasan dari tiga itu. Semakin memperluas apa sih itu ciri-ciri daripada isim, apa itu ciri-ciri fi'il, apa bentuk-bentuknya, bagaimana berubahnya, bagaimana mabninya, bagaimana peletakannya. Wawaddahuhu, kemudian dijelaskan masing-masingnya. Oh, ini isim, bisa berubah. Ya, ada bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Akhirnya dibuat istilah lagi, ada marfu, mansub, majrur atau mahfud dan majzum. Dan seterusnya. Kemudian berkembang, jadilah di sini dikatakan wasara ilman mustaqillan, jadilah cabang ilmu yang bersendiri. Cabang ilmu nahwu. Rupanya setelah cabang ilmu nahwu itu dibahas, para ulama kemudian memperinci lagi, lebih diperinci lagi. Ya, karena nahwu ini lebih ke bahasa Arab secara umum. Kemudian diperinci lagi oleh para ulama, dipecah lagi. Ya, kalau yang bahasnya akhir-akhiran saja nahwu. Kemudian kalau yang bahasnya pembangunan itu adalah sharaf. Kalau yang bahasnya dari sisi ya kedalaman makna, ibarah itu dibajik bayan ma'ani. Kalau pembahasannya tulisan nanti dipelajari dalam khat. Kalau pembahasannya, kalau itu syair, ya timbangan-timbangan syair di arud qawafi. Kalau itu nanti timbangannya tentang masalah perubahan, ya perubahan konotasi dari bahasa, dari zaman ke zaman, itu dipelajari dalam tarikh adabi lughah. Kalau mempelajari masing-masing kata, itu dipelajari biasanya dalam matnul lughah. Matnul lughah itu berarti membaca kamus. Kamus dibaca, dipelajari. Kalau kita lihat kamus kan, gede banget kamusnya nih. Gimana belajarnya? Saya pernah mendengar Syekh Saleh Al-Syekh, ya, wazir ini ya, di Mamlakah Saudiyah. Syekh Saleh Al-Syekh, Menteri Agama di Saudi Arabia, pernah menceritakan pertemuan beliau dengan Syekh Mahmud Syakir. Syekh Al-Alam Mahmud Syakir ini saudara dari Syekh Al-Muhaddith Mahmud Ahmad bin Muhammad Syakir. Kalau Syekh Ahmad bin Muhammad Syakir ini ahlul hadis, ya, yang mentahqiq, mentahrij Musnad Imam Ahmad, yang pertama kali semangat untuk menyebarkan mentahqiq dan mentahrij kitab-kitab para ulama salaf. Dan terkadang beliau bekerjasama dengan saudaranya Mahmud bin Muhammad Syakir, ya, karena beliau pakar bahasa, ahli lughah. Dan beliau menceritakan kepada, yaitu Syekh Saleh Al-Syekh menceritakan kepada pertemuan dengan Ustaz Syekh Mahmud Syakir, ingin belajar lughah karena beliau ya pakar lughah di Mesir. Maka Syekh Mahmud Syakir ini menawarkan untuk membaca Lisanul Arab. Syekh mujalladat. Bagaimana bisa Syekh? Itu berjilid-jilid itu. Lisanul Arab, kamus bahasa Arab setidaknya ya masing-masing cetakannya standar itu 14 jilid. Ya. Syekh Saleh Al-Syekh takjub, kaif ya Syekh? Mujalladat. Banyak jilid itu. Gimana saya bisa selesai? Hish. Maka Syekh Mahmud Syakir mengatakan, "Bagaimana?" Ya. Ini qara'tu 'ala syekhi 3 marrat. Aku selesaikan Lisanul Arab itu 3 kali. Selesai belajar Lisanul Arab yang 14 jilid itu khatam 3 kali. Wa marrah lam ukammilhu, dan satu kali aku belum selesai. Kalau selesai jadi 4 kali. Ini semangatnya ulama, insyaallah. Semangat. Hatta Lisanul Arab, ya, kamus itu dipelajari 14 jilid itu 3 kali selesai. Satu kali setengah. Ini kan luar biasa, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Oleh karena itulah bersemangat kita untuk mempelajari lughatul Quran, bahasa Arab, karena rupanya dari sejarah inilah luar biasa. Masih ada waktu sedikit. Amma al-masahif al-Utsmaniyah al-imma fa ashharuha al-yawm alladhi fi Syam fi jami' Dimashq 'inda ruku syarqi al-maqsura al-ma'mura bi dzikrillah. Adapun mushaf Utsmaniyah yang induk yang dikirimkan di Syam itu disimpan di Jami' Dimashq, di Masjid Damaskus. Ya, dijaga di sana, dimuliakan. Waqad kana qadiman bi Madinatit Tabariyah thumma nuqila minha ila Dimashq. Di mana sebelumnya itu di kota Tabariyah, kemudian dipindah ke Damaskus. Ya. Fi hududi 18 wa 500, kurang lebih pada tahun 518 Hijriah pada zamannya beliau. Waqad ra'aituhu kitaban 'azizan jalilan 'aziman dhahman bi khatti hasan mubayyin qawi bi hibrin muhkam min riqi adunnuhu min juludil ibil. Aku lihat kitab tersebut, kitab yang sangat mulia, yang besar ukurannya, dengan tulisan yang sangat bagus, jelas, kuat, ya. Dengan apa namanya, kertas menggunakan juludil ibil, yaitu dari kulit-kulit unta. Berarti kan gede banget ya. Dari kulit-kulit unta. Berapa mushaf aja itu? Berapa lembar saja? Insyaallah. Ya, tapi ya zadallahu tasyrifan wa takriman wa ta'dhiman, semoga Allah memuliakannya dan mengagungkannya. Ya. Tetapi ikhwan fil din azakumullah. Ya, Jami' Dimashq, wallahu taala a'lam ya. Kota Damaskus, kota ilmu, kotanya para ulama, ya, pada zaman ini dihancurkan oleh kilabun nar, ya, dihancurkan oleh anjing neraka, oleh khawarij. Dan mereka ketika menghancurkan Damaskus, karena itu kota ilmu, kotanya para ulama, Ibnu Katsir itu Dimashq, Damaskus. Mereka menghancurkan masjid Dimashq, masjid Umawi, dihancurkan itu masjid, masjid dihancurkan, maktabah dihancurkan, maktabah zahiriyah yang dari maktabar zahiriyah tersebut terlahir muhaddits pada zaman sekarang, Syekh Al-Albani, yang 50 tahun berada di maktabah zahiriyah mempelajari kitab-kitab yang ada di situ. 50 tahun. Rupanya itulah adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala membuat Syekh Al-Albani itu 50 tahun ya membaca kitab di maktabah zahiriyah. Karena sekarang ini maktabah tersebut sudah hangus gara-gara kilabun nar, gara-gara anjing-anjing neraka para khawarij yang menghancurkan ya kota inti dari Syam, yaitu Damaskus. Dan kita berdoakan sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkahilah negeri Syam kami, berkahilah negeri Syam kami, semoga Allah hancurkan musuh-musuh Islam dari kalangan kufar, dari kalangan orang-orang rafidah, dari kalangan orang-orang khawarij yang menghancurkan negeri yang itu adalah negeri lautan ilmu. Terlahir dari sana ulama-ulama besar, termasuk ulama zaman sekarang, Syekh Al-Albani rahimahullah. Allahul musta'an, hanya kepada Allah lah kita mengeluh, hanya kepada Allah lah kita meminta tolong. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.